اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, lalu streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook, juga para pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Amuba, di Radio Amuba di Pangkal Pinang, Suara Quran atau Kalbu, Suara Kalbu di Irian Jaya, mana lagi, dan radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan di hari ketiga bulan Ramadan tentang sejarah diwajibkannya saum Ramadan. Sekarang kita bicara tentang qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan maknanya adalah sholat di malam hari di bulan Ramadan. Salah satu di antara indikasi atau tanda bahwa sholat fardu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Berkata Imam Ibnu Rajab, qala ba'du salaf, telah berkata para ulama salafus salih, innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Oleh karena itulah maka setiap Allah mewajibkan satu amalan, setelahnya pasti Allah mensunnahkan amalan yang sama dengan amalan yang wajib tadi. Contoh sholat, ada sholat fardu. Setelah sholat fardu, Allah mensyariatkan sholat apa? Sunnah setelahnya atau kadang sebelumnya. Ba'diyah dan Qabliyah. Setelah selesai melakukan saum Ramadan, Allah mensyariatkan, mensunahkan amalan yang sama dengan saum tapi hukumnya sunnah. Yaitu sunnah apa? Saum apa? Saum Syawal. Ada Senin Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, dan seterusnya. Kewajiban zakat. Ada yang sunnahnya yaitu infak dan sedekah. Haji, ada yang sunnahnya yaitu apa? Umrah. Itu selalu demikian. Untuk apa? Untuk memfasilitasi secara syar'i semangat manusia untuk melakukan ibadah yang hukumnya sunnah tapi bentuknya sama dengan yang wajib. Demikian pula tentang sholat, ya. Banyak sholat-sholat sunnah yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada sholat fardu. Kalau sholat fardu kan cuma 5 kali sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam. Kalau sholat sunnahnya bisa puluhan, bisa ratusan rakaat dalam sehari semalam. Kalau kita mau, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah umpamanya duha, tahajud. Kalau di bulan Ramadan disebutnya qiyamu Ramadan atau taraweh, syukrul wudu, tahiyatul masjid, istikharah, dan banyak lagi jenis-jenis sholat sunnah yang lainnya. Ya, semua sholat sunnah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat daripada sebelumnya. Dan ini yang mengakibatkan turunnya kecintaan Allah kepada hamba. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Allah berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Seorang hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jadi kalau seorang hamba seusai sholat fardu dia kejar seluruh jenis sholat sunnat, maka hubungan orang itu dengan Allah akan semakin dekat sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang itu. Terlebih kalau sholat sunnat tersebut dilakukan di hari atau di waktu yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu di malam hari, tahajud atau qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan. Setiap kali Allah memuji orang mukmin di dalam Al-Quran, selalu diterangkan salah satu sifat orang mukmin yang Allah puji itu adalah selalu memelihara salat malam. Seperti yang Allah jelaskan tentang ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat 64, Allah berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama." Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang soleh, yang Allah cintai adalah orang-orang yang melewatkan malam-malam mereka kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Mana sujud? Adalah sholat. Sujud dan berdiri maknanya sholat pada malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam As-Sajdah 16 dan 17 Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, mereka itu orang mukmin itu rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Maknanya jauh bukan tidur di kursi, tapi maknanya adalah sholat. Mereka tidak tidur. Karena apa? Yad'una rabbahum. Mereka beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a. Dengan penuh rasa takut, juga penuh rasa harap. Takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla dunia akhirat. Berharap memperoleh keriduannya, rahmatnya, ampunannya, surganya. Ada dua perasaan itu, ada takut, ada juga harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang memenuhi hati seorang mukmin ketika bertahajud, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun menginfakkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepadanya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Allah menjanjikan siapa saja yang bangun di malam hari untuk tahajud, Allah akan angkat kemuliaan orang itu melebihi ketinggian keagungan manusia pada umumnya. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka asa rabbuka maqama mahmud, asa ayyab asa rabbuka maqama mahmuda. Ya, di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, maka Allah akan mengangkat diri kamu ke tempat yang terpuji. Allah akan muliakan orang itu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam, yaitu tahajud atau qiyam Ramadan di bulan Ramadan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am wa sallu al-arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam. Wahai manusia, sebarkan oleh kalian salam. Berikan makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sambunglah silaturahmi. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang terlelap tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Jadi seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam hari yang disebut dengan sebutan tahajud atau qiyam Ramadan kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Seutama-utama salat malam adalah salat witir. Jadi ada dua jenis salat di malam hari, tahajud dan witir, ya. Kalau tahajud jumlahnya genap, kalau witir jumlahnya ganjil. Bisa serakaat, bisa 3, 5, 7, 9, sampai 11 rakaat hanya salat witir saja. Boleh 1 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Siapa orang yang ingin melakukan sholat witir hanya dengan 1 rakaat, maka silakan dia melakukannya. Boleh juga tidak 3, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, man ahabba ayyutira bithalathin falyaf'al. Siapa orang yang ingin sholat witir 3 rakaat, silakan juga dia lakukan 3 rakaat. Siapa yang ingin melakukan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, maka juga diperbolehkan. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia melakukan sholat witir 3 rakaat dan tidak melakukan salam kecuali di rakaat yang ketiga. Adapun kalau orang mau, kalau kita mau memisahkan witir yang 3 rakaat menjadi 2 dan 1, maka ini pun diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari, annahu kana yusallimu baina raka'atain war raka'ah fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Bahwa Abdullah bin Umar selalu melakukan salam setelah 2 rakaat, lalu berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang ketiga. Setelah salam lalu berdiri lagi dan menambah 1 rakaat lagi. Dua-duanya diperbolehkan. Siapa yang ingin melakukan witir dengan jumlah yang lebih dari 3 rakaat, yaitu 5 rakaat, itu juga diperbolehkan. Nabi SAW menyatakan, Man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Siapa orang yang ingin melakukan sholat witir 5 rakaat, maka silakan lakukan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rakaat yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Jadi ada hadis yang menyatakan Nabi lebih dari 11 rakaat, itu 13 rakaat beliau witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk tahiyat kecuali di rakaat terakhir dari 5 rakaat tadi. Jadi 5 rakaat hanya dengan satu kali salam dan itu dilakukan di rakaat terakhir. Hadis itu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa orang yang ingin melakukan witir sampai 7 rakaat juga diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutir bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir kadang 7 rakaat, kadang 5 rakaat dan beliau tidak memisahkan rakaat-rakaat itu baik dengan salam atau dengan ucapan. Jadi hanya dengan satu kali salam di rakaat yang terakhir saja. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Boleh juga dengan 9 rakaat, hanya witir saja. Adapun kalau 9 rakaat maka ada salam di rakaat ke-8 dan ada salam, ada duduk tahiyat di rakaat ke-8 dan setelah tahiyat awal di rakaat ke-8 berdiri lagi nambah 1 rakaat tahiyat lagi lalu salam, ada 2 salam kalau melakukan 9 rakaat. Sebagaimana dijelaskan kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bitisin fa yasrudu la yajlisu illa fi tsaminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan 9 rakaat. Beliau terus menyambung rakaatnya dan tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Di rakaat yang ke-8 baru beliau duduk tahiyat awal lalu berdiri lagi dan nambah 1 rakaat lalu melakukan salam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli 9 rakaat la yajlisu fiha illa fi tsaminah fa yadhkuru Allah wa yahmadu wa yad'u thumma yanhadu wa la yusallimu hatta yaquma fa yusalli 9 thumma yaqudu fa yadhkuru Allah wa yahmadu wa yad'u thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat salat witir. Beliau tidak duduk di ke-9 rakaat itu kecuali di rakaat yang ke-8. Duduk tahiyat awal. Di tahiyat awal itu beliau berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa, kemudian bangkit berdiri dan menambah 1 rakaat. Dan beliau tidaklah salam kecuali di rakaat yang ke-9. Jadi rakaat ke-9 beliau melakukan salam dan salamnya diperdengarkan kepada kami. Ya, jadi banyak contoh tentang jumlah rakaat sholat witir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita yang mana saja, mau serakaat boleh, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, itu seluruhnya dibolehkan. Itu kalau kita sholat sendirian. Adapun kalau kita sholat berjamaah dengan kaum muslimin, ikuti jumlah rakaat yang dilakukan oleh imam. Dan apabila kita yang menjadi imam, maka lakukan jumlah rokaat yang umum diketahui oleh makmum. Jangan sampai makmum umpamanya biasanya witir 3 rokaat, dar kita 7 rokaat tanpa pemberitahuan. Orang-orang masih awam, jadi setelah 3 rokaat kita berdiri lagi ke 4. Makmum bingung tidak? Bingung, terus teriak, subhanallah, subhanallah. Dikiranya salah, padahal imam benar. Salahnya karena ketidaktahuan makmum. Ya, akhirnya timbul masalah. Maka ambil yang umum dilakukan oleh manusia yang diimaminya. Adapun kalau kita melakukan sholat di malam hari, qiyam Ramadan, maka qiyam Ramadan ini wajib dilakukan pertama atas dasar iman, yang kedua atas dasar ihtisab. Dua ini harus ada, seperti saum, karena lafadznya hampir sama. Dalam masalah qiyam Ramadan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan ini salat malam di bulan Ramadan yang sekarang disebut dengan sebutan tarawih. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, dia akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dengan imanan, kata para ulama, imanan billah wa bima ahaddahu minas thawab lil qa'imin. Maksudnya, orang itu melakukan tarawihnya itu, qiyam Ramadan, berdasarkan iman kepada Allah, iman juga kepada janji yang Allah akan berikan berupa pahala dan ampunan bagi orang yang melaksanakannya. Dan yang dimaksud ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan pahala bayaran dari sesama manusia, baik dibayar dengan uang, dibayar dengan makanan, atau dengan pujian. Kenapa orang umpamanya sholat taraweh padahal sholat sehari-hari yang 5 waktu tidak ke masjid, tapi pas taraweh maka ke masjid? Kalau ada motivasi dunia maka hilang semua pahalanya. Contohnya umpamanya motivasi dunia itu, di masjid itu mah kalau taraweh pasti banyak makanan, banyak minuman. Yang dikejar itu tuh, gak mau ke masjid lain, di sana mah garing, nggak ada air setetes pun, akhirnya dikejar. Itu keliru, salah. Atau imam, mengimami karena dibayar. Karena di beberapa masjid tertentu, biasanya satu paket imam taraweh dengan ceramah taraweh ya. Ada amplop tuh di sana tuh. Jadi ketika si mubalig yang terkenal, sering diundang ke sana kemari, banyak permintaan ceramah taraweh dan imamnya. Dia memilih mana masjid yang amplopnya tebal. Dipilih tuh, ya. Karena mengejar dunia, uang. Sehingga pas lebaran tuh uangnya numpuk. Maka itu tidak ikhlas. Hilang seluruh pahalanya, ya, bagi si imam tersebut. Oleh karena itu wajib ikhlas karena Allah, karena apa? Imanan wa ihtisaban. Berdasarkan iman dan ihtisab. Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Kalau orang meniatkan ia ingin pahala, ia juga ingin uang, maka berarti dia menduakan Allah dalam hal niat ketika melakukan sholat. Ini yang Allah sangat benci. Allah tidak mau diduakan. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah, ana aghna syurakai ani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini, kata Allah, zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, enggak. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, niatnya 90% untuk Allah, 10% untuk kepentingan dunia umpamanya, maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik dia. Disebut syirik oleh Allah. Syirik itu menduakan Allah dalam hal ibadah, termasuk dalam hal niat. Sekian 99% untuk mencari itu Allah, 1% untuk mencari pujian manusia, atau 1% untuk mencari kekayaan dunia dengan ibadah yang dilakukannya, maka Allah tolak ibadah yang seperti itu. Maka wajib ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali disyariatkannya tarawih, beliau melakukannya di masjid. Sehari, dua hari, tiga hari. Masjid penuh membludak. Karena pabeja-beja. Apa pabeja-beja teh? Saling memberitahu, wah tadi malam Nabi SAW sholat di masjid tuh. Wah, orang-orang ada yang tidak tahu nyesel. Ah, nanti malam saya mau datang. Hari kedua tambah banyak. Hari ketiga nampung. Tidak tertampung itu apa namanya masjidnya. Hari keempat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak datang ke masjid, para orang-orang sudah ngumpul. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salati nasun thumma shalla min al qabilah wa kathura an nas thumma ijtama'u fil lailati tsalitsah aw ar rabi'ah falam yakhruj ilaihim rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid di suatu malam, orang-orang ikut salat bersama beliau. Keesokan harinya beliau sholat lagi, orang tambah banyak. Sampai di hari keempat, semua masjid sudah, masjid-masjid yang dipakai sudah penuh, orang sudah berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang. Sampai subuh tidak sholat di masjid. Falamma asbaha, keesokan harinya beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang-orang berkumpul. Tidak ada yang menghalangi aku untuk salat bersama kalian kecuali karena aku khawatir ini akan diwajibkan. Melihat antusiasme yang besar dari kaum muslimin salat qiyamul Ramadan, khawatir nanti turun wahyu yang mewajibkan salat tarawih. Kalau bagi para sahabat enggak masalah, mereka siap. Hanya umat di belakang seperti kita ini yang kerepotannya, jangankan untuk tarawih, untuk salat lima waktu pun sudah kedodoran, apalagi ditambah dengan tarawih. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi wafat, mungkin enggak ada turun lagi wahyu yang mewajibkan tarawih? Enggak mungkin. Maka setelah Nabi wafat, tidak mungkin lagi ada wahyu yang mewajibkan tarawih, maka hukum sholat tarawih kembali ke asal, yaitu sunnah. Apakah Nabi hanya di awal saja? Sebab banyak orang yang salah faham. Mereka memahami hadis ini dengan otaknya. yang minim dengan ilmu, sehingga kesimpulannya bertolak belakang atau berbeda dengan ijtihad para ulama. Ada sebagian orang yang menyatakan sunnahnya taraweh itu cuma 3 hari saja, hari keempat mah Nabi juga tidak, gitu ya. Karena hadis tadi itu ada yang begitu, ada. Siapa yang ngomong? Ustaz. Ini keliru ini. Kenapa? Karena sebabnya yang berbeda. Kalau Nabi mah tidak taraweh lagi teh karena apa? Takut diwajibkan karena wahyu masih turun. Kalau sekarang wahyu enggak mungkin turun, enggak mungkin lagi ada diwajibkan. Jadi enggak perlu khawatir lagi. Itu pertama. Kedua, kata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya salat 3 hari pertama? Kata siapa? Nabi selesai pernah salat qiyam Ramadan berjamaah di masjid di pertengahan Ramadan atau juga di akhir Ramadan. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, sunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina hatta baqiya sab'un minas syahr, faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail, thumma lam yakum bina fis sadisah, thumma qama bina fil khamisah, hatta dhahaba syatrul lail ay nisfahu. Faqulna ya Rasulullah, law nafaltana baqiyati laylatina hadihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu man qama amal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Abu Dzar, kami saum bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak salat tarawih di masjid di awal-awal Ramadan. Sampai Ramadan tersisa 7 hari lagi. Maka beliau sholat di masjid, orang-orang ikut sholat sampai sepertiga awal malam, mungkin sampai jam 10-an gitu ya, dari ba'da isya langsung sholat sampai sepertiga awal malam. Hadis ini membantah orang yang menyatakan tarawih teh harus tidur dulu, kalau tidak tidur dulu tidak sah. Kata siapa ini hadisnya nih? Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya ba'da isya langsung sampai sepertiga awal malam. Tsumma lam yakum bina fis sadisah, lalu di 6 hari terakhir beliau tidak salat di masjid. Tapi salatnya tetap di rumah. Apa alasannya tidak sholat terus-menerus? Takut diwajibkan. Kemudian setelah itu di 5 hari terakhir beliau keluar lagi dari rumahnya ke masjid dan sholat. Sholat qiyam Ramadan hatta dhahaba syatrul lail, sampai menghabiskan setengah malam dari ba'da isya sampai jam 12. Kalau kemarin 2 hari yang lalunya hanya sampai jam 10, ini lebih lama lagi sampai setengah 12 gitu ya. Sampai jam 12, sampai pertengahan malam. Tapi ada tapinya, kalau kita dari ba'da isya sampai tengah malam sudah gempornya, pasti besoknya apa? Kapok, gak mau lagi sholat, lelus tuur gitu kan, lemes. Apa tuur? Lemes lutut, gemeter gitu. Pasti begitu, pasti besoknya apa? Kosong itu masjid. Tapi para sahabat gimana responnya? Mereka merasa ganggaratin. Ada yang tahu apa arti ganggaratin? Ganggaratin teh belum puas, masih ingin terus. Dari isya sampai tengah malam, sholat kayak Ramadan, begitu tengah malam witir selesai, Allah masih ingin. Maka berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi, ya Rasulullah, gimana kalau kita lanjutkan saja dari tengah malam ini sampai subuh, nagih lagi, nantang lagi. Karena apa? Karena para sahabat orang yang paling rakus kepada pahala. Bagus apa jelek rakus kepada pahala? Bagus. Yang jelek rakus kepada Dunia, harta, jabatan, pangkat, popularitas, nah rakus kepada dunia ini yang menjadi bibit seluruh keburukan. Tapi kalau rakusnya kepada ilmu, rakusnya kepada ampunan, rahmat, pahala dari Allah SWT, itu bagus. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau sisa malam yang tersisa ini kita lanjut lagi dengan apa? Dengan sholat sampai subuh, sampai menjelang sahur. Karena sayang dengan pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya man qama ma'al imam hatta yansarifa. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan imam di masjid sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatatkan bagi orang itu salat semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Ashabus Sunan itu 4, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini sanadnya sahih. Ada 4 imam Ashabus Sunan yang meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwa qiyam Ramadan boleh dari awal setelah sholat isya langsung. Setelah sholat isya, Nabi sampai jam 10. Lalu 2 hari setelah itu beliau dari ba'da isya langsung setengah sampai setengah malam. Ya. Kedua, sunnahnya dilakukan berjamaah bersama imam. Walaupun hanya sebentar, umpamanya setengah jam, rata-rata di beberapa masjid, mau 23 juga selesai setengah jam gitunya. Karena apa? Ngebut. Kita juga cuma 11, lebih ya dari setengah jam ya. 45 menitan lah kira-kira. Hanya 45 menit. Tapi pahalanya sama dengan pahala sholat semalam suntuk. Asal dengan imam, berjamaah di masjid. Ada orang yang menyatakan sunnahnya sholat qiyam Ramadan itu di rumah. Karena Nabi SAW juga di rumah. Hanya 3 hari pertama di masjid. Itu keliru. Orang itu hanya melihat satu hadis, tidak melihat hadis lain. Kedua, orang itu memahami hadis-hadis tadi itu dengan otaknya sendiri tanpa melihat penjelasan para ulama yang menjelaskan masalah ini dengan ilmu yang komprehensif, yang lengkap, yang memadukan seluruh ayat dan hadis. Ada orang kalau tahajud atau sholat malam itu wajib tidur dulu. Nih ayatnya, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qala. Hey, orang yang berselimut, bangun kamu. Nah, ini ayat menunjukkan harus tidur dulu. Dikiranya tentang tahajud ini hanya satu ayat ini saja dan enggak ada hadis. Akhirnya dengan satu ayat ini dia mengambil kesimpulan yang salah. Salat malam wajib tidur dulu. Nih ayatnya. Ayatnya benar apa salah? Ya ayatnya pasti benar, gak mungkin ada yang salah. Salahnya di mana? Interpretasi dia terhadap ayat itu. Penafsiran dia, pemahaman dia tentang ayat itu yang keliru. Ayat itu tidak berarti harus tidur dulu. Sebab ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Apakah setiap yang berselimut pasti tidur? Tidak. Kadang-kadang berselimut, rebahan, bukan tidur tapi hanya karena rebahan walaupun tidak terpejam mata, tidak tertidur saat itu, enggak. Jadi ayat tadi bukan menjadi dalil bahwa tahajud atau qiyam Ramadan harus tidur dulu. Keliru itu orang, ya. Sebab saya banyak menerima SMS atau WA, ada yang menyatakan wajib tidur dulu, ah malas menjawabnya juga lewat WA, amanya gini aja terus gitu. Bagusnya hadir ke pengajian, tanyakan, kita jelaskan dengan dalilnya. Dahulu disebutnya qiyam Ramadan. Kenapa kemudian disebut dengan sebutan taraweh? Disebut taraweh berasal dari kata roha. Roha artinya istirahat. Masuk kepada wazan tafa'ala tarawaha. Tarawaha artinya melakukan pekerjaan yang diselingi banyak istirahat. Umpamanya orang ngaduk, ya, terus banyak pasirnya, semennya, dan semua bahan yang dibutuhkan dicampur aduk. Banyak, pegel, istirahat, gitu ya. Setelah fresh, dilanjutkan lagi, pegel lagi, istirahat. Terus diselingi setiap 5 menit, istirahat setiap 5 menit. Maka dia sedang melakukan taraweh secara bahasa. Secara bahasa, bukan secara syar'i. Taraweh dalam hal ngaduk. Karena durasi pekerjaan ngaduknya lama dan diselingi banyak istirahat. Itu secara bahasa disebut taraweh. Qiyam Ramadan disebut taraweh karena diselingi oleh banyak istirahat. Kenapa? Karena lama, karena cangkel, karena pegel, karena lamanya berdiri. Selama apa? Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, As-Sa'ib amara Umar bin Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma lin-nas bi 11 rakaat. Kata As-Sa'ib, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia salat salat qiyam Ramadan 11 rakaat. Dan hadis ini sanadnya sahih. Lalu berapa panjangnya pada saat itu? Berkata Sa'ib, kanal qari yaqra'u bimi'atain, yakni bimi'atil ayat, hatta kunna na'tamida alal asa min tulil qiyam. Kata Sa'ib, imam pada zaman itu membaca dalam satu rokaatnya 200 ayat. 200 ayat, satu rokaatnya. 200 ayat itu lebih dari 2 juz kira-kira ya. Satu rokaatnya sampai kami bersandar kepada tongkat-tongkat yang kami bawa karena pegel dari lamanya berdiri. Wala nansarifu illa qubail fajar, dan kami tidak bubar dari sholat taraweh kecuali beberapa saat menjelang fajar untuk sahur. Semalaman, bayangkan. Jadi ketika malam pertama panjang, bes dan pegel, sangke para sahabat bukan kapok, wah nanti malam bakal panjang lagi, bawa tongkat untuk bersandar. Bayangkan seperti itu. Karena lama, maka setiap 2 rakaat pegel, istirahat dulu ya. Setelah fresh, kemudian berdiri lagi, panjang lagi 2 rakaat salam, istirahat dulu. Karena setiap 2 rakaat istirahat, setiap 2 rakaat istirahat, setiap 2 rakaat istirahat, banyak diselingi istirahat, disebutlah dengan sebutan taraweh, sholat yang banyak diisi dengan istirahat. Kalau sekarang, pantas nggak disebut taraweh? Enggak, ada istirahatnya nggak? Tidak ada istirahatnya. Kenapa? Karena tidak capek. Kenapa tidak capek? Karena bacaannya pendek. Selalu kulhu itu di rakaat kedua tuh selalu tuh dibaca ya. Jadi satu rokaatnya mungkin 1 menit, 2 menit. Sehingga 23 rokaat itu setengah jam juga sudah selesai, gitu ya. Nah, maka tidaklah layak untuk disebut taraweh karena tidak ada istirahat. Itulah awal disebutnya qiyam Ramadan dengan sebutan taraweh. Salat yang kita lakukan di masjid kita taraweh bukan tuh. Ayah istirahatnya ada ya, cuma 2 kali apa 3 kali? 2 kali istirahatnya. Lumayan lah ya, lumayan. Inilah penjelasan tentang qiyam Ramadan. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita mulai dari bapak-bapak. Mana mic. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Bisa? Boleh dua pertanyaan? Boleh. Iya. Pertama, kalau sholat tahajud, Ustaz, entah di tengah atau di mana saja, kita batal. Kemudian tidak bisa meneruskan karena sudah mau diteruskan, sudah ganti rakaat. Nah, itu bagaimana Ustaz, apakah bisa diganti di rumah atau bagaimana? Tahajud apa taraweh? Taraweh di tengah batal gitu, ya. Yang satu, ini satu lagi. Kita... Kedua. Yang kedua, kalau nanti di padang mahsyar kiamat itu kan dunia itu diganti saja dengan yang baru, dan pada waktu itu manusia telanjang bulat sampai dengan masuk surga. Apakah keadaan waktu itu manusia itu sadar? Kalau memang sadar, kan itu malu. Apa namanya? Kalau tarian itu malu. Ya, orang. Itu bagaimana? Apa cara sadar atau tidak? Malu. Iya. Dah. Ada dua pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kalau kita lagi taraweh bersama imam, batal. Umpamanya sudah masuk rokaat ketiga. Dua rokaat sudah salam tadi, sudah. Terus masuk rokaat ketiga. Rokaat pertama di sholat yang kedua berarti ya. Ketika berdiri, batal. Maka wajib dia berhentikan. Jangan terus, jangan pura-pura, nggak boleh. Kalau umpamanya sudah batal, ah malu gitu ya. Apalagi baunya menyebar. Orang saling curiga siapa. Terus kita keluar pasti tahu ya, oh si ini. Akhirnya kita pura-pura terus, maka dosa kita. Karena apa? Karena istihza kepada sholat. Istihza itu mempermainkan sholat. Sholat dalam keadaan tidak berwudu adalah mempermainkan sholat. Itu tidak boleh. Lebih baik malu daripada dosa besar. Keluar, walaupun di saf pertama. Keluar, melewati makmum yang sedang sholat tidak apa-apa. Yang terlarang adalah lewat di hadapan imam atau orang yang sedang sholat munfarid, itu yang tidak boleh. Adapun ketika berjamaah kita lewat di depan makmum, boleh, tidak apa-apa. Dan kalau kita sebagai makmum ada orang lewat, jangan dihalangi. Terus biarkan saja, karena itu boleh. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melewati shaf pertama dengan untanya, ya, sampai di ujung dia turun lalu ikut gabung, dan tidak disalahkan oleh Nabi ataupun para sahabat yang lainnya. Jadi boleh kalau lewat di hadapan makmum. Jadi kalau kita batal ada di tengah-tengah shaf, udah keluar nggak apa-apa, melewati para makmum, ya. Nah, terus wudhulah lalu kembali. Kalau rakaat tadi masih dapat, dapat terus. Tapi kalau sudah ruku, sudah sujud, nah, kita ketinggalan satu rakaat, imam salam kita nambah satu rakaat lagi. Nanti di rakaat berikutnya gabung lagi. Tidak perlu pulang. Apalagi di sini ada WC, ada bagi yang kebelet. Ada tempat wudu, air ngagolontor, menggelontor banyak. Ya nggak perlu pulang. Aduh, saya batal harus pulang wudu. Enggak, di sini ada. Ahwat ada, ikhwan ada. Ada 10 WC ya. Sini 10 WC, 10 WC, 20 WC. Dan keran ada puluhan. Silakan. Jadi balik lagi aja, terus lanjutkan. Kalau nanti ada kekurangan rakaat, tambah sendirian setelah imam salam. Sama dengan kita batal pada waktu sholat fardu, ya, rakaat ketiga, aduh gak kuat ingin ke WC, batalkan ke WC, wudu lagi, balik lagi, teruskan. Yang ketinggalan setelah imam salam, tambah, ya. Itu yang pertama. Kedua, di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Apa manusia sadar gak? Ya sadar. Kalau gitu malu dong. Itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Karena Aisyah ngebayangin nih malu, laki dan perempuan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa yanduru ba'duhum ba'dah, wahai Rasulullah, kalau kita telanjang, laki dan wanita saling melihat dong. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, al-amru asyaddu min ayyaf min ayyaf ala hakadha kama qala SAW. Urusan yang harus dihadapi orang saat itu lebih dahsyat daripada memperhatikan aurat orang lain. Karena kita sedang menghadapi apa? Hisab. Apa yang dialami saat itu di padang mahsyar yang luas, semuanya manusia tegang. Terus panasnya enggak ketulungan sampai manusia berkeringat menghadapi hisab, ya. Itu menegangkan, menakutkan. Karena tegang dan takut enggak sempat dan tidak selera melihat aurat orang lain. Termasuk jin dan manusia dan malaikat terlihat oleh kita sekarang. Ya, apakah oh itu jin sih seperti begini, oh malaikat itu seperti itu. Kita enggak akan sempat memperhatikan itu karena dahsyatnya urusan yang harus kita hadapi. Yang menegangkan, ya. Apakah sampai ke surga? Tidak. Nanti setelah waktu beberapa waktu berlalu, kita sudah terangkan di hari Senin, ya, bahwa kita akan diberi pakaian. Nabi Ibrahim. Enggak, sebelum ke surga, sebelum ke neraka, ya, diberi pakaian dari surga. Tapi bukan di surga. Yang pertama kali diberi pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu barulah orang lain. Orang yang lainnya yang soleh, yang soleh dan seterusnya nanti akan diberi pakaian sebelum melanjutkan perjalanan menuju proses yang berikutnya sebelum ke surga ke neraka itu akan diberi pakaian, ya. Jadi jangan khawatir kita malu dengan keadaan saat itu karena semuanya demikian dan ketegangan yang kita rasakan menyebabkan kita nggak sempat melirik aurat orang. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan. Dadang atau Muzain di studio? Halo? Siapa yang di studio? Ada telepon ya, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kasim pakai bahasa Indonesia ya. Pertanyaan saya yang lalu, Ustaz, masih belum penuh pemahaman perluannya mengenai Nuzul Quran. Bahwa Nuzul Quran itu yang biasa kita peringati tanggal 17 Ramadan. Karena waktu itu turun surat Al-Alaq kepada Rasul untuk pertama kalinya. Iya. Dan selanjutnya berurut selama 23 tahun. Nah, yang saya sangat ingin mengetahui bahwa Al-Quran itu sekaligus turun dari Lauhul Mahfuz ke Bait Ilah dan sebagainya itu ada yang mengatakan 27 derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Menyusul pertanyaan di hari kemarin, ya, atau berapa hari yang lalu tentang turunnya Al-Quran. Sudah diterangkan Quran turun dua kali. Pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan itu terjadi? Itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah sekaligus. Kapan itu? Apakah tanggal 27 Ramadan? Kita tidak tahu karena tidak ada dalil yang menjelaskan waktu tepatnya. Itu hanya analisa para ulama. Karena Lailatul Qadar pernah terjadi di 27 Ramadan. Lalu mereka menyimpulkan, oh kalau begitu tanggal 27 Ramadan. Ya. 27 Ramadan tahun kapan? Wallahu a'lam, juga tidak ada penjelasan. Tapi kenapa kalau turunnya tanggal 27 Ramadan dari Baitul Izzah ke Nabi-Nya pertama kali turun kok 17 Ramadan? Bukankah kalau 17 berarti belum turun gitu ya? Dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah-nya belum turun. Tapi kenapa dari Baitul Izzah sudah turun kepada Nabi tanggal 17? Iya, tentu saja kapan turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pasti itu lebih dulu daripada dari Baitul Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau turunnya Lailatul Qadar 27 Ramadan, terus turunnya Al-Qur'an pertama kali 17 Ramadan, beda tahun. Mungkin tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, tiga tahun, atau beberapa tahun sebelumnya yang kita tidak tahu, sudah turun terlebih dahulu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Di sana tertahan beberapa tahun, tidak langsung turun ke Nabi SAW di tahun yang sama. Enggak. Mungkin tahun depannya, mungkin dua tahun setelah itu, mungkin tiga tahun. Ya Allahu a'lam, kita tidak tahu berapa lama. Nah, pas saatnya yang dianggap tepat oleh Allah Azza wa Jalla turun itu Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali turun surah Al-Alaq 1-5 itu di 17 Ramadan. Ya, nah, jadi beda tahun. Yang jelas turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pasti lebih dahulu daripada turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun perbedaannya? Wallahu alam, kita tidak mengetahui berapa lama. Yang jelas mah tidak mungkin di tahun yang sama, tidak mungkin ya. Gitu maksudnya Pak Qasim, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Bagaimana hukumnya imam tarawih orang dukun, ceramahnya juga menyesatkan atau tidak berdasarkan hadis dan Al-Quran? Syukran sekolah. Musibah ya. Bagaimana seorang dukun menjadi imam tarawih sekaligus ceramah tarawih, ceramahnya isinya perdukunan. Haram mengangkat penceramah dari dukun, apalagi isinya perdukunan. Kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun? Ini bukan mendatangi, malah si dukun diundang. Sama, ya. Lah, kahin atau arraf, kahin perdukunan yang mempraktekkan praktek perdukunan. Kalau arraf itu peramal, sama sejenis, ya. Lalu percaya kepada omongannya, maka orang itu sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa orang yang datang ke dukun atau sengaja dukun diundang, kemudian mempercayai omongannya, dia sudah ingkar kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah, kalau ajaran dukun dari mana? Dari syaitan, laknatullahi alaihim ajmain, ya. Gimana kalau datangnya itu sekedar ngetes, nggak percaya, datang aja. Maka kalau hanya datang tapi tidak percaya, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Walaupun nggak percaya kepada omongan dukun, ya. Jadi baik percaya atau tidak, haram mendatangi dukun. Apalagi diundang untuk ceramah. Isi ceramahnya perdukunan. Aduh bahaya ya. Maka tidak boleh. Apakah sah enggak keimaman si dukun Dan kalau si dukun itu sholat sah apa tidak? Hukum perdukunan disamakan dengan hukum terhadap ahli sihir. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menghukumi apakah orang yang belajar sihir termasuk perdukunan itu kafir keluar dari Islam dan dianggap murtad, beliau menyatakan tergantung jenis praktek perdukunan atau sihirnya. Beliau menyatakan arini sihrak, coba perlihatkan dulu sihirmu kepadaku. Kalau praktek sihir atau perdukunannya mengandung ritual yang mengakibatkan dia murtad dari Islam, ini berarti dia sudah keluar dari Islam. Seperti umpama menyembah jin, seperti umpamanya memasukkan atau menyimpan mushaf Al-Quran ke dalam kloset WC. Karena si jin yang akan membantu dukun atau membantu tukang sihir itu menetapkan syarat-syarat yang salah satunya bisa menghinakan Al-Quranul Karim. Coba tuliskan mushaf dalam kertas, masukkan ke dalam WC. Itu bisa kufur karena menghinakan Al-Quranul Karim. Kalau yang menghina Al-Quran itu orang kafir, ya memang sudah kafir itu mah, ya sudah jelas. Tapi kalau orang muslim ini keterlaluan banget. Hanya demi kesenangan dunia atau kepentingan dunia sesaat. Maka kalau seperti itu, maka kufur. Kalau kufur, maka dia tidak boleh menjadi imam. Dan tidak sah keimaman dia, dan kita tidak boleh menjadi makmum di belakangnya. Adapun kalau praktek perdukunan atau sihirnya itu tidak sampai kepada taraf kufur, maka dia masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, sesat dan menyesatkan. Tapi sebesar apapun dosanya, maka dia tetap muslim. Dan ketika muslim itu sholat, sholatnya memenuhi rukun dan wajibnya, maka sah sholat untuk dirinya, sah juga keimaman dia bagi para makmum yang mengikutinya. Jadi kufur atau tidaknya dukun dilihat dari sejauh mana ritual yang dilakukan oleh dia. Kalau ritualnya sampai-sampai meminta-minta berdoa kepada para jin, menyembah kepada jin, sujud mana jin, ngabelgedeg gitu ya, berwujud penampakan, oh ini saya yang membantu kamu selama ini, lalu sujud, dia sudah musyrik. Dia sudah murtad dari ajaran Islam ini, ya. Maka tidak boleh dia memimpin sholat karena tidak sah sholat bagi dirinya, tidak sah juga keimaman dia ketika mengimami makmumnya, ya. Demikian, wallahu a'lam. Kembali ke bapak-bapak. Tuh, Bang Tarya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah di bulan puasa tentu diampuni segala macam dosa-dosa dan dihapus dosa besar maupun kecil. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang beribadah dicampur adukan dengan bermaksiat, ibadah-ibadah, maksiat-maksiat? STMJ. Ya. Yang keduanya, bagaimana kalau orang berpuasa tidak menjalankan makan sahur dikarenakan gak nafsu makan atau malas? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua pertanyaan. Kalau saum, dalam saumnya dia sholat, malamnya taraweh, baca Quran, tapi bermaksiat juga jalan. Sambil ngabuburit, sambil judi. Iyalah, damina tumpangan yang untuk buka nanti taruhan gitu ya. Dan nanti bukanya oleh bir, oleh minuman keras. Lengkap sudah. Bagaimana yang seperti itu? Apakah saumnya sah? Saumnya sah. Karena secara fiqih dia sudah memenuhi persyaratan yang saum, dia tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat gitu ya. Adapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam saumnya tidak membatalkan saum, tapi merusak kualitas saumnya. Ya, saum yang seperti itu yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa sharabah. Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Tidak butuh kepada saumnya. Tidak akan diberi pahala, tidak akan menghapus dosa. Ya. Jadi secara fikih saumnya sah, tapi nilainya nol. Dosa-dosa yang dilakukan tetap dicatat. Jadi kalau seseorang ibadah setelah ibadah atau ketika ibadah melakukan maksiat, maka kemaksiatannya menjadi tanda ibadah itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama ya. Makanya isi saum kita itu dengan ibadah, amal soleh, dan tinggalkan dosa dan kemaksiatan. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua apa tadi? Oh, tidak sahur. Kalau tidak sahur bagaimana? Sahur itu hukumnya sunnah. Kalau orang tidak sahur, kemudian saum, saumnya sah. Tidak merusak saumnya. Ya. Cuma ada kerugian dia. Kerugiannya apa? Pertama pasti lulus. Pasti lemas, lapar. Kedua bisa mengganggu kesehatan? Iya bisa. Tersedot semua energinya, staminanya. Yang ketiga, dia melewatkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam sahur. Nanti kita akan bahas keutamaan sahur. Sahur itu menghapus dosa. Sahur itu menyebabkan Allah memuji kita dan para malaikat juga memintakan ampunan untuk kita. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi sahur itu walaupun ya sunnah, jangan diabaikan karena itu barokah, mengundang turunnya ampunan dari Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan menimbulkan keuntungan secara fisik di dunia. Kita akan lebih kuat, lebih sehat dengan sahur. Makanya walaupun malas, paksakan. Walaupun hanya dengan seteguk air, memakan beberapa makanan yang ada, kue, hui, atau apa saja, kolak ya. Tidak harus selalu nasi. Tadi sahur enggak malam? Enggak selera, enggak sahur. Terus ngapain itu? Cuma makan bakso 2 mangkok. Itu teh sahur. Jadi kita menyebut sahur teh harus makan nasi. Enggak, apa saja. Ada pisang 1, sahur dengan pisang. Ada kurma 3 biji, kurma 3 biji. Dengan itu sudah dianggap sahur juga ya. Nanti kita akan bahas di dalam bab tentang sahur insyaallah. Wallahu alam. Ibu-ibu, ayah patarosan, ibu-ibu besar agak ngerasa kaisina itu teh. Terakhir Muzain ya. Iya Ustaz. Ada pertanyaan dari Sandi Ustaz. Ustaz, kan merokok itu haram. Nah, gimana kalau orang yang sedang berpuasa, buka dan sahurnya masih menghisap rokok? Iya. Barakallahu fiik. Merokok itu kan hukumnya haram ya. Kalau di daerah Timur Tengah, di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Oman, itu sejak zaman bahula para ulama memfatwakan rokok itu haram. Ya, kalau di Indonesia agak terlambat, lumayan lah. Ada fatwa MUI, ada fatwa dari beberapa ormas-ormas Islam tentang haramnya rokok. Terlebih sekarang ditemukan filter rokok terbuat dari DNA babi. Nah, sudah hanyaan itu mah haramnya dari zatiah dan juga apa namanya efek yang ditimbulkannya ya. Tapi walaupun tahu dak perokok mah susah dinasihati atuh. Ya. Tahu itu teh jelek, tahu itu teh haram, tahu itu teh zalim. Susah sama dengan pemabuk. Tahu mabuk itu haram, susah. Sama dengan judi. Tahu bahwa judi itu haram tapi dak resep, senang, ada kesenangan di sana ya. Susah untuk ditinggalkan. Satu-satunya yang bisa membuat orang meninggalkan rokok hanya hidayah dari Allah SWT. Ya, yang jelas itu keharamannya itu luar dan dalam. Ke diri merugikan, ke orang lain merugikan. Walaupun dia merokoknya ngumpet di kebun, di tempat yang sepi. Ya, nah tidak mengganggu orang lain. Lalu setelah itu kembali ke keluarganya. Itu nafasnya, paru-parunya menjadi sarang nikotin dan bakteri. Nikotinnya nempel di baju, di wajahnya, di ini. Terus mangku budakna, mangku incuna. Kesedot ini nikotin sama cucunya, sama anaknya. Kemudian nafas yang dikeluarkan di rumah menebar bakteri dan nikotin. Dihisap sama anggota keluarganya. Datang ke masjid. Mengeluarkan nafas, menyemburkan nikotin sama bakteri. Karena gak kelihatan, mungkin saja ada virus. Terhisap oleh orang di pinggir. Aduh, bau rokok ya, pasti gak rokok lah gitu kan. Nah, zalimnya luar biasa ya. Keharamannya tidak diragukan lagi. Itu maksiat. Nah, kalau pas 5 menit, ayah sabat tangan ya. Sebelum adzan subuh, pelenyun. Maksiat dulu dia. Ya, terus pas mau azan, rokok itu sudah begini, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, cekes, gitu. Bukannya dengan maksiat. Apakah sah saumnya? Sah saumnya. Tapi rusak nilai saumnya. Sahurnya bukanya oleh sesuatu yang diharamkan secara mutlak. Berdasarkan hal itu maka ini jangankan orang biasa. Dulu ya, rahimahullah. Sekarang orang itu sudah meninggal. Ustaz, ustaznya disenangi banyak orang tapi ngerokok. Jadi kalau lagi ngaji sambil gini, cuma aja semuanya ngerokok. Pas saya diundang ke sana, saya bilang nggak boleh ada rokok. Ya, ustaz itu hadir juga selama ini. Begitu beres pengajian, puk semuanya keluar langsung ngerokok. Afan ustaz, saya mau maksiat dulu. Ustaz bilang begitu, sadar itu, saya mau maksiat dulu ya. Ngomongnya begitu. Padahal kita tidak membahas tentang rokok saat, tapi dia tahu, maaf saya mau maksiat dulu. Bangga dengan hal itu ya. Jadi rusak nilai saum yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan esok hari di jam yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.